wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. Wa qala ya ayyuhal ladhina amanu attaqullah faqulu qalan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin, para hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah yang kami muliakan dan kami cintai, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah mempertemukan kita di majelis yang mulia ini. Sungguh suatu kebahagiaan dikala seorang muslim diberikan kesempatan dan kemudahan oleh Allah untuk bisa mendengarkan ilmu agama. Kenapa demikian? Dikarenakan telah datang riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang beliau menyatakan, inna rajula wa ma'ahu dhanbun mithlu jibalit tihamah. Ada seorang yang datang bersamanya dosa sebesar gunung yang ada di pedataran tinggi. Fasami'al ilma, maka dia pun mendengarkan wejangan ilmu agama yang dengannya dia menjadi faham tentang halal dan haram, batasan-batasan hukum-hukum Allah Ta'ala. Fakhafa, maka dia pun takut karena telah terjatuh kepada pelanggaran. Wataba, dan dia pun langsung bertobat kembali kepada Allah. Faraja'a ila baitihi, maka dia pun kembali ke rumahnya. Walaysa mahu dhamb, bersih dari dosa-dosa, diampuni dengan sebab mendengar ilmu agama. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ilmu agama merupakan cahaya dalam kehidupan. Ilmu agama merupakan cahaya dalam kehidupan manusia. Tanpa adanya ilmu agama, manusia buta dalam beribadah. Tanpa adanya petunjuk yang datang dari Allah melalui lisan Rasulnya, yang diwariskan oleh para ulama, manusia terombang-ambing dalam peribadahannya, tidak merasa yakin benar atau tidak ibadahnya, selalu dihantui dengan keraguan-keraguan dan kepesimisan. Diterimakah atau tidak? Benar atau tidak? Hingga akhirnya manusia pun terbagi menjadi tiga. Mereka orang-orang yang mengklaim dirinya lah yang paling benar tanpa adanya bukti dari Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, mereka yang menyatakan semuanya salah, yang tahu benar dan salah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, mereka yang menyatakan semuanya benar karena tujuannya sama-sama mencari surga. Inilah keberadaan manusia ketika di atas kebodohan. Namun dengan ilmu agama, mereka mendapatkan cahaya dalam perjalanan menuju Allah, sehingga mengetahui jalan-jalan kebaikan untuk mereka tetapi, dan menghindari jalan-jalan keburukan, karena ini bisa mengantarkan kepada kemurkaan dan siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakallahu khair. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bi asma'il husna wa sifatihil ula, melalui nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Semoga Allah menjadikan duduknya kita di masjid yang mulia ini betul-betul menjadi sebab kita difahamkan ilmu agamanya, dan menjadikan sebab pula hati-hati kita mengenal tentang agama ini dengan benar, hingga akhirnya Allah memberikan kekuatan untuk kita bisa mengamalkan dan istiqomah di atasnya. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pembicaraan kita di malam hari ini adalah berkisar tentang nazar di dalam Islam, hukum nazar di dalam Islam. Dalam kehidupan manusia, pastilah yang namanya roda kehidupan berputar. Kadang senang, kadang susah. Dan tidak ada seorang manusia yang hidup melainkan pasti memiliki harapan dan cita-cita. Hanya saja kadangkala harapan dan cita-cita tersebut mudah diraih, dan kadangkala terasa berat dan susah untuk dicapai. Maka tiba-tiba ada bisikan baik dari orang lain ataupun terbetik dalam pikirannya, kalau aku bernazar kayaknya cepat kita sampai pada tujuan. Kenapa mboten? Ada orang sakit enggak sembuh-sembuh datang ditueni. Niki pak jenengan nazar mawon. Kenazar sih kepripun? Ya kalau saya sembuh saya akan menyembelih ini, atau saya akan bersodakoh itu, atau saya akan beramal ini dan itu, insya Allah cepat sembuh. Pernah mendengar seperti ini mboten nggih? Pernah nggih. Nah, inilah permasalahan dalam kehidupan kita. Apakah nazar itu bisa merubah nasib seseorang, ataukah nazar itu bisa menjadikan kita meraih cita-cita dan keinginan? Barakallahu fikum. Maka marilah kita mendengarkan penjelasan para ulama melalui kitab-kitab mereka, yang dirujuk ataupun yang diambil pemahaman dari Alkitab dan Sunnah, dengan menjabarkan bagaimana pemahaman nazar yang benar. Nazar ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ketahui maknanya. Nazar maknanya adalah diterangkan oleh para ulama, huwa ijabul mar'i ala nafsihi syai'an lam yajib alaihi. Yang namanya nazar adalah seorang mewajibkan atas dirinya sesuatu yang asalnya tidak wajib. Nazar adalah seseorang mewajibkan atas dirinya sesuatu yang asalnya tidak wajib. Orang mengatakan, aku bernazar kalau aku lulus aku akan nyembelih sapi. asalnya dia wajib nyembelih sapi tidak? Namun dengan ucapan aku bernazar kalau aku lulus dan ternyata dia lulus, maka wajib nyembelih sapi. Kalau tidak berdosa. Orang bernazar, kalau aku ini dan itu aku akan begini dan begitu, maka dia mewajibkan atas dirinya sesuatu yang asalnya tidak wajib. Lah itulah nazar. Apakah dengan bahasa Arab, apakah dengan bahasa Indonesia, ataukah dengan bahasa Jawa, kalau dia berjanji kepada Allah atau kepada sesuatu dengan penekanan aku bernazar, dengan penekanan aku bernazar, atau wajib atasku kalau aku begini dan begitu, maka itulah yang namanya nazar. Apakah dengan lafaz nazartu atau anduru, aku bernazar atau aku nazar, kalau aku begini aku akan begini, atau alayya in kana kadza fa kadza, wajib atasku kalau begini maka aku akan begini, itu namanya nazar. Sekali lagi, nazar adalah seorang mewajibkan atas dirinya sesuatu yang asalnya tidak wajib. Nazar ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah mewajibkan sesuatu atas dirinya yang asalnya tidak wajib. Maka ditinjau dari keterkaitan dengan sesuatu, nazar dibagi oleh para ulama ada dua. Nazar mutlak dan nazar muqayyad. Nazar mutlak dan nazar muqayyad. Nazar mutlak dan nazar muqayyad. Nazar mutlak, dia tidak mengkaitkan sesuatu. Tiba-tiba jane wajib loh, saya ini wajib menyembelih sapi. Aku berjanji karena Allah, wajib atasku menyembelih sapi. Maka ini namanya nazar mutlak. Atau aku bernazar besok aku akan puasa 3 hari. Loh kenapa sih? Ya karena nazar saja, saya kepengin nazar. Nah, ini nazar mutlak. Yang kedua, nazar muqayyad. Bagaimana itu nazar muqayyad? Nazar yang dikaitkan dengan sesuatu keinginan dan tujuan. Seorang mengatakan, kalau saya selesai membangun rumah, maka saya wajib nyembelih kambing karena Allah. Nah, maka yang seperti ini namanya nazar. Kalau saya sembuh dari sakit, maka saya akan puasa 3 hari sebagai misal. Berarti ini namanya nazar. Nazar apa? Muqayyad, karena dikaitkan dengan sesuatu keinginan. Kenapa kita harus mengetahui? Karena hukumnya berbeda. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, difahami niki nggih. Jadi nazar, seorang mewajibkan sesuatu atas dirinya yang asalnya tidak wajib. Dan bentuknya ada dua, mutlak dan muqayyad. Kemudian ditinjau selanjutnya, dari kandungan yang dinazarkan terbagi menjadi dua, nazar taat dan nazar maksiat. Nazar taat, seorang mengatakan aku bernazar karena Allah akan puasa 3 hari. Ketaatan boten? Taatan, puasa. Aku akan sodakoh 300 ribu. Taat. Aku bernazar kalau aku sukses, aku akan memperbaiki jalan menuju kampung. Nazar taat bukan ini? Taat. Ketaatan. Yang kedua, nazar maksiat. Nanti kalau aku sukses, aku akan nanggap ebek. Ya. Yang di situ nanti ada sesajen dan seterusnya. Oh, ini maksiat. Nanti kalau aku berhasil di dalam usahaku, aku akan hura-hura. Ya, aku bernazar pokoknya semuanya tak jamin, tak traktir semuanya, pesta pora, minum-minuman keras. Nah, Nah, ini ada enggak kira-kira yang seperti ini? Ada. Ini nazar namanya, ditagih jenengan wis janji gelem ora gelem kudu. Nah, demikian. Lah ini nazar maksiat. Nazar maksiat ya. Nazar yang seperti ini seorang mewajibkan atas dirinya sesuatu yang asalnya tidak wajib. Maka ditinjau dari ini dibagi hukumnya oleh para ulama. Yang pertama, nazar kalau itu ketaatan. Kalau itu ketaatan, maka wajib untuk dipenuhi. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang memenuhi nazar. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni memenuhi nazarnya. Orang tersebut memenuhi nazar. Kalau nazarnya nazar taat, ya. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Allah memuji sifatnya orang-orang yang beriman nanti di hari akhirat. Ketika dipuji, mereka yufuna bin nadri. Sifat mereka diantaranya memenuhi, menunaikan nazar-nazar yang telah dia nazarkan. Telah diucapkan, kalau dalam hati belum. Dalam hati, kerentek. Tapi dalam hati ya, kerentek dalam hati. Nanti kayaknya kalau saya sembuh, saya akan nyembelih ayam lah untuk sedekah. Namun masih di hati. Ini belum nazar namanya. Terucap, ya Allah, aku bernazar kalau aku sembuh, ayam sekandang tak sembelih kabeh, sedekah tak bagi sa RT niki. Nah, yang seperti namanya nazar. Ya, namun kalau baru niat, ternyata sembuh, sembelih enggak ya? Lah, kayaknya kok kebutuhan kita masih banyak, saya jual sajalah untuk memenuhi kebutuhan. Ini tidak dosa karena dia belum wajib dan belum mewajibkan atas dirinya. Nggih. Barakallahu fikum. Nazar ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau bentuknya ketaatan itu wajib dipenuhi. Wajib untuk ditunaikan. Karena Allah memuji sifat orang-orang yang beriman, yufuna bin nazri. Mereka memenuhi, menunaikan nazar-nazar mereka. Wa yakhafuna yauman, dan mereka takut terhadap hari. Kana syarruhu mustatira, di mana kejelekan mereka akan dibibirkan di akhirat nanti. Fulan dulu bernazar tidak mau menunaikan di antaranya. Nah, sehingga mereka ikhlas memenuhi nazarnya. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini sengaja saya pelan-pelan karena memahami nazar mantan abot, ya. Jadi saya ulangi lagi. Nazar adalah seorang mewajibkan atas dirinya sesuatu yang tidak wajib. Nah, bentuknya ada dua, mutlak dan muqayyad. Mutlak lah, saya nazar lah besok mau sedekah 100.000. Ini nazar. Muqayyad nanti kalau saya dikaitkan dengan suatu keinginan, kalau saya begini atau kalau anak saya atau kalau istri saya sembuh, saya akan begini dan begini. Nah, ini namanya nazar. Nah, bentuk yang dinazarkan itu ada dua. Kadangkala ketaatan, kadangkala kemaksiatan. Kalau ketaatan, maka wajib ditunaikan. Kalau kemaksiatan bagaimana? Wajib untuk dilanggar. Wajib untuk dilanggar, ya. Bukan wajib untuk ditunaikan, namun wajib untuk dilanggar. Lah terus terkena dosa enggak? Ya terkena dosa kalau dia tidak membayar kafaroh. Nah, kalau dilanggar berarti dia melanggar nazar. Namun syariat ini memberikan solusi untuk dia terlepas dari dosa dan tuntutan nanti di hari akhirat ketika tidak memenuhi nazarnya, nazar yang maksiat. Bagaimana itu? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man nadhara bi syai'in fayara ghairaha ahsanu min ahsana minha falyukaffir." Barang siapa yang bernazar kemudian memandang sesuatu untuk tidak melakukan nazarnya itu lebih baik, maka hendaknya dia membayar kafaroh pelebur dosa kalau melanggar nazar. Seorang nazar, saya tadi kalau sukses nanti agak menanggap epik, sebagai misal ya, konpadan jantur mendem semuanya, nanti di situ akan ada sesaji. Berarti ada maksiat mboten? Ada maksiat. Berarti kalau begitu ini adalah kemaksiatan. Waduh, saya sudahlah, daripada nganggap ebek, diatung-ngatung, wah 1,5 juta, mending saya infakkan ke masjid saja. Cocok mboten? Saya infakkan ke masjid, tapi berarti saya namanya melanggar nazar tidak? Melanggar nazar, dosa enggak? Dosa. Kalau begitu harus dilebur dosanya dengan apa? Kafaroh, dengan membayar kafaroh. Nah, barang siapa yang bernazar kemudian memandang sesuatu yang di apa, sesuatu tatkala dia melanggar nazarnya lebih baik, maka hendaknya dia membayar kafaroh. Falyu kafir, maka dia itu leburlah dosa tersebut dengan membayar kafaroh. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah mengatakan kafaratun nadri kafaratul yamin. Kafaroh untuk melebur, melanggar nazar itu adalah dengan kafaratul yamin. Kafaroh orang yang bersumpah. Melanggar sumpah. Apa itu? Diberi 3 pilihan. Diberi pilihan. 2 pilihan diantaranya. Yang pertama adalah boleh bagi dia berpuasa 3 hari. Berpuasa 3 hari. Atau boleh bagi dia memberikan makan, mengundang 10 orang miskin. Memberikan makan kepada 10 orang miskin. Sekali makan kenyang. Dengan catatan kan kenyang. Mau diulemi, monggo diaturi dar tengen kulo, boleh. Mau mungkin diaturi, saya undang ke rumah makan, silahkan milih makan sekenyangnya, boleh. Boleh juga dengan, oh saya mau masak, tek bungkus, tek apa, berkat, tek kantarkan ke 10 orang miskin, boleh. Artinya di sini kafaroh ketika melanggar nazar. Baik itu nazar maksiat atau nazar taat yang dia langgar. Nah ini barakallahu fikum. Seorang yang bernadar dengan nadar ketaatan, maka dia wajib menunaikannya. Kalau nadar maksiat, wajib untuk melanggarnya. Sekarang kalau seorang melanggar nadar, apakah ketaatan ataukah nadar maksiat, maka dia tetap terkena dosa karena melanggar nadar. Lah bagaimana supaya terangkat dari dosa? Yaitu membayar kafaroh. Membayar apa? Kafaroh. Kafarohnya apa? Ya monggo mau berpuasa 3 hari. Atau mau mengundang atau memberi makan kepada 10 orang miskin. Gamblang gak? Gamblang. Nah itu nazar. Demikian. Nah sekarang, kalau sudah dipahami, maka kita kembali kepada macam nazar yang pertama. Nazar taat, nazar mutlak dan nazar muqayyad. Apa hukum mengucapkan nazar? Hukum mengucapkan nazar di sini adalah makruh kalau itu muqayyad. Nazar yang sifatnya muqayyad, permasalahan muncul permasalahan. Apakah nazar itu bisa merubah takdir? Nah inilah tadi. Katanya kalau sakit supaya sembuh, kalau punya keinginan supaya terlaksana, tercapai, kalau punya cita-cita supaya bisa diraih, bernazar saja. Jenengan nazar, kalau saya berhasil nanti saya akan begini-begini. Itulah nazar. Nah, mau ngomong demi Allah ataupun tidak, saya nazar sekedar gitu, maka ini namanya nazar. Nah, maka yang seperti ini itulah nazar. Lah nazar diterangkan para ulama, apakah merubah takdir? Dijawab dengan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, bahwasanya innan nadra la ya'ti bi khairin, sesungguhnya nazar itu tidaklah bisa membawa kebaikan. Berarti tidak merubah takdir. Nazar itu tidak bisa merubah takdir. Kalaupun ternyata berhasil, ya memang itu takdir yang sudah mendahului dan telah Allah tetapkan sejak kita belum lahir. Memang sudah ditentukan oleh Allah. Nazarnya tidak bisa merubah dan tidak bisa membawa kebaikan. Wa innama yastakhraju bihi minal bakhil. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hanyalah dikeluarkan nazar tersebut biasanya oleh orang yang memiliki sifat bakhil. Maknanya bakhil bagaimana? Orang bakhil, orang yang pelit, tidaklah mau mengeluarkan sesuatu kecuali kalau ada timbal balik, nampaten? Timbal balik. Lah ini juga demikian, mau beribadah kepada Allah kok nunggu Allah memberikan timbal balik. Ya Allah, kalau saya sembuh saya akan bersedekah. Kenapa enggak sedekah saja? Padahal sedekah itu kata Rasulullah, inna sedaqata Rasulullah sallallahu alaihi mengatakan bahwasanya sedekah ini tidaklah mengurangi harta. Sedekah yang dikeluarkan seseorang di jalan Allah tidak akan mengurangi harta. Mana qasat sadaqatun min malin, hadis Abu Hurairah riwayat Muslim. Sedekah yang dikeluarkan oleh seorang sebesar apapun asal itu merupakan nilai lebih dari kebutuhan pokok, maka tidaklah akan mengurangi harta orang tersebut. Maksudipun pripun? Maksudipun seorang memiliki harta 20 ribu misalipun, atau jangan 20 ribu ya, kecil ya, 20 juta. Dia lihat masjid kok kayaknya butuh dibangun ini ya. Terusnya, sudahlah saya sedekahkan ini, saya infak bangun masjid sebesar 10 juta. Ya, 10 juta. Sudah dimasukkan aset untuk bangun masjid. Kemudian berarti tinggal berapa? 10 juta. Yang 10 juta kebutuhan dia dalam sebulannya 5 juta. Berarti tinggal berapa? Tinggal 5 juta. Terus dia untuk ini dan itu semuanya belanja dan seterusnya 5 juta juga. Berarti berapa sisa uang orang tersebut? Sisanya berapa? Sisanya 10 juta. Mana sisa 10 juta yang dia sedekahkan itulah yang menjadi miliknya. Kalau ternyata dia punya 100 juta, diambil yang tadi 20 juta untuk pengeluaran, berapa sisa uang dia? Tetap 10 juta. Lah yang 80 juta milik ahli warisnya kalau dia mati. Dibawa mati mboten? Enggak dibawa mati, sehingga namanya harta sedekah tidaklah mengurangi harta, nggih. Lah kenapa dia harus kau mempersyaratkan kepada Allah? Ya Allah, saya mau sedekah kalau engkau mau memberikan keinginanku. Ya. Kan maknanya demikian nggih. Ya Allah, kalau saya sembuh saya akan sedekah. Ya Allah, kalau saya sembuh saya akan sholat. Kenapa engkau tidak sholat saja ketika engkau sedang sehat? Ya. Lah inilah barakallahu, sehingga dimaknakan oleh Rasul, orang yang bernazar ini tidaklah keluar kecuali dari orang yang bakhil. Berarti kalau ada imbalannya, saya mau sholat ya Allah kalau saya sembuh. Ya Allah, saya mau sholat kalau saya ini sukses. Ya. Ya Allah, saya mau sholat kalau saya ini diberikan keinginan saya. Kalau tidak, ya saya enggak mau sholat. Karena engkau ya Allah tidak mau memberikan keinginan saya. Maknanya demikian. Ini maknanya namanya orang yang bakhil. Nah, lah sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan innan nadra la ya'ti bi khair. Sesungguhnya nazar tidak bisa mendatangkan kebaikan. Berarti nasibnya terubah, tidak dirubah. Nasib telah Allah tetapkan sejak kita belum lahir. Naam. Sehingga barakallahu fikum. Nazar tersebut kata Rasulullah kalau dikaitkan dengan sesuatu, la ya'ti bi khairin innama yustakhraju bihi minal bakhil, hanyalah dilakukan oleh orang-orang yang bakhil. dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Qadar, kitab tentang takdir, dan juga dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam Kitabun Nudhur, bab tentang nazar, atau kitab nazar, bab tentang an-nahyu anin nadri wa annahu la yuraddu syai'a. Bab tentang nazar, larangan dari bernazar, dan bahwasanya nazar tidak bisa menolak bahaya sedikit pun. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian para ulama berdasarkan hadis ini menerangkan hukum nazar kalau dikaitkan dengan sesuatu hukumnya adalah makruh. Hukumnya apa? Makruh, dibenci. Namun kalau nazar mutlak tidak makruh, nggih. Karena nazar mutlak kan boten dikaitakan nggih. Saya nazar besok saya mau sedekah. Kenapa sedekah? Ya karena saya nazar saja. Karena nazar. Barakallahu fikum. Ini namanya nazar. Nazar apa? Nazar apa ini? Nazar mutlak, tidak terkait dengan sesuatu. Kalau orang mengatakan, lah kalau yang seperti itu tidak mengapa. Namun kalau nazar muqayyad dikaitkan saya kalau sembuh, saya kalau begini, saya akan beramal taat, saya akan bersedekah, saya akan kebaikan-kebaikan, ini semuanya makruh. Kalau dengan yang haram maka itu jadi haram. Nah, barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa kita mengangkat tema seperti ini? Dikarenakan orang-orang jahiliyah mereka meyakini di bulan yang kita sekarang ada padanya, yakni bulan Safar. Sekarang Safar nggih. Ini diyakini oleh mereka membawa bala. Membawa apa? Bala dan petaka. Sehingga kalau ada orang sakit ini karena ada Safar. Karena bulan Safar, nggih. Nah, termasuk mungkin juga sekarang banyak orang sakit, mboten? Jangan sampai terkena sifatnya orang jahiliyah zaman dahulu ini karena bulan Safar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar keyakinan yang seperti ini, beliau mengatakan la adwa wala tiyarah wala safar. Wala hamah wala safar. Tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya tanpa izin Allah. Okay. Penyakit menular itu dengan izin Allah, dengan takdir dari Allah, bukan penyakit itu melompat sendirinya, tidak. Ya. Kalau Allah tidak menghendaki tentu tidak akan sakit. La adwa, tidak ada penyakit menular dengan sendirinya tanpa izin Allah. Wala tiaroh, dan tidak ada tanda-tanda buruk dengan adanya burung. Dan juga wala hamah, apakah tidak. Demikian pula tidak ada tanda-tanda buruk dengan adanya burung hantu. Wala sofaro, demikian pula dengan masuk bulan Safar. Ya. Ini semuanya tidak ada. Terus ada orang mengatakan, waduh sakitnya enggak sembuh-sembuh karena ini bulan Safar. Is njenengan nadar mawon lah. Nadar kalau sembuh begini, ini tidak. Nadar adalah ibadah. Nazar adalah ibadah. Tidak boleh diberikan kecuali karena Allah. Kalau orang bernazar, ini macam-macam nazar yang pertama. Dia itu bernazar mutlak, maka itu tidak mengapa. Namun kalau nazar muqayyad, hukumnya makruh. Namun semua itu tatkala dinazarkan karena Allah, kalau bentuknya ketaatan, wajib untuk dipenuhi. Dan kalau bentuknya maksiat kepada Allah, wajib untuk ditinggalkan. Namun kalau orang melanggar nazar, wajib untuk membayar kafarah. Supaya lebur dosanya. Apa kafarahnya? Boleh dengan berpuasa 3 hari. Boleh dengan membayar. Dengan cara memberikan makanan kepada 10 orang miskin. Apakah diundang? Apakah di... ke rumah makan, di traktir, ataukah dia diberikan, diaturi ke rumahnya. Maka itulah nazar. La nazar ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ditinjau dari kepada siapa dia bernazar, terbagi menjadi 2. Nazar karena Allah, aku bernazar karena Allah, kalau aku begini maka itu benar. Yang kedua, aku bernazar kalau aku sembuh aku akan menyembelih untuk wali fulan, untuk Syekh Alan, untuk Habib fulan, untuk misalnya Syekh Alan dan seterusnya. Maka yang seperti ini berarti dia menyerahkan peribadahan kepada selain Allah. Karena nazar termasuk bentuk ibadah. Bagaimana hukumnya? Itulah yang namanya menyimpangkan ibadah kepada selain Allah, yang dikenal dalam bahasa Al-Quran sebagai perbuatan syirik. Perbuatan syirik. Lah ini boleh atau tidak? Tidak boleh. Pengucapannya saja sudah dihukumi haram. Lah bagaimana menunaikannya pun lebih-lebih tidak boleh dihukumi, tidak boleh ditunaikan. Lah bagaimana menyelesaikannya? Berarti dia juga membayar kafarah dan bertaubat. Ditambah bertaubat. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dengan demikian kita mengetahui nazar ada yang dia dipuji, ada yang tidak terpuji. Nazar yang dipuji adalah nazar yang dia itu mutlak dan karena Allah serta untuk ketaatan kepada Allah. Ini dipuji. Nazar yang dipuji adalah tatkala seorang menunaikan nazar taat kepada Allah. Nazar yang makruh adalah nazar yang dia kaitkan dengan sesuatu, kemudian dia ingin melakukan ibadah kepada Allah, dikaitkan dengan sesuatu. Kalau aku sembuh, kalau aku begini, aku akan ibadah, aku akan sedekah, aku akan sholat, aku akan baca Quran dan seterusnya. Ini makruh. Lah ada nazar yang muharram, nazar yang haram. Apa itu? Bernazar untuk selain Allah. Saya bernazar kalau saya sembuh, kalau saya sukses, saya akan misalnya bangun petilasan Syekh Fulan, Syekh Alan, agar supaya nanti menjadi tempat yang bisa diibadai. Maka ini adalah nazar muharram, karena bisa mengantarkan kepada persembahan, pengagungan dan pengkultusan terhadap selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka inilah diantara hukum-hukum nazar. Mudah-mudahan bermanfaat yang ringkas ini. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga diri-diri kita. Dan selalu pula menjaga keluarga dan juga masyarakat kita dari segala bentuk kemurkaannya dan juga hukuman yang Allah akan timpakan kepada orang-orang yang zalim di antara kita. Dan mudah-mudahan Allah membukakan hati-hati kita dan kaum muslimin untuk bisa bertaubat kepada Allah sebelum matinya. Dan mudah-mudahan Allah menerima amaliyah ibadah kita, menjadikan kita orang ikhlas dalam beramal, dalam berbicara, di dalam berdakwah, serta dalam segala hal yang mudah-mudahan dengan keikhlasan tersebut menjadikan berat timbangan amal kebaikan kita pada hari kiamat. Mungkin ini yang mudah kami sampaikan di malam hari ini. Banyak kekeliruan dan kesalahan dari diri kami pribadi, kami pun mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan ada benarnya datang dari Allah semata. Sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Isa jabar.